Bahasan bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab wala adab. Barang siapa yang membenarkan tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, qultu, aku katakan, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, yuwaddahu hadha, hal ini lebih diperjelas lagi pada firman Allah Subhanahu wa taala, qul, pada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah, sungguh pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terdapat uswah hasanah, suri tauladan yang baik dan orang-orang yang mengikutinya, ay ala dinihi min ikhwanihil mursalin, berada di agamanya dari kalangan saudara-saudara Ibrahim, minal mursalin, dari yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kerasulan. Qalahu Ibnu Jarir rahimahullah, yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan kami kufur kepada kalian, menentang kalian. Maka jelaslah, nampaklah antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Illa qawla Ibrahim li abi, kecuali ucapan Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya, la astaghfiranna lak, sungguh-sungguh wahai ayahku, aku akan meminta ampun kepada Allah untukmu. Wa ma amliku laka minallahi min syai', dan aku tidak memiliki sesuatu apapun dari Allah sedikit pun. Rabbana 'alaika tawakkalna, wahai Rabb kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal. Wa ilaika anabna, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Wa ilaika al-masir, dan hanya kepada Engkaulah kembali. Wa dzakara ta'ala an khalili alaihi salam annahu qala li abihi azar, juga disebutkan ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada ayahnya, azar, wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi, dan aku menjauhi kalian dan aku menjauhi apa yang kalian sembah selain Allah, adapun aku hanya meminta kepada Rabbku. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya, maka tatkala Nabiullah Ibrahim meninggalkan ayahnya dan kaumnya yang mereka menyembah pada selain Allah, berlepas diri dari kesyirikan, wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, maka kami berikan kepada Ibrahim Ishaq dan Ya'qub. Ya'qub ini ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan masing-masing kami jadikan keduanya sebagai nabi. Fahadha huwa tahqiqu tauhid, dan ini adalah membenarkan tauhid, menyempurnakan tauhid dengan berlepas diri. Enggak bisa belang-belang tuh, enggak bisa. Oh, berat. Oh, nantilah. Enggak bisa. Harus berlepas diri, meninggalkan soroha, terang-terangan. Enggak bisa bunglon. Di sana senang, di sini senang. Tidak bisa. Harus dia berlepas diri. Baru Allah kasih rejeki. Apa? Seorang nabi. Seorang, dua anak dijadikan sebagai nabi. Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi. Ishaq wa Ya'qub. Wa kullan ja'alna nabiyya. Fahadha huwa tahqiqu tauhid. Dan ini adalah membenarkan tauhid, menyempurnakan tauhid. Apa itu? Wa wal bara'atu minasyirk wa ahlihi wa i'tizaluhum. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya dan menjauhi mereka. Wal kufru bihim, mengingkari mereka. Wa adawatuhum wa bughdhuhum, dan memusuhi mereka dan membenci mereka. Allahul musta'an. Qala al-musannif rahimahullah fi hadhihi al-ayah. Nah, ini inti dari tahqiqut tauhid, membenarkan tauhid. Dia harus berlepas diri dari syirik dan pelakunya, menjauhi mereka, kufur maksudnya menentang kepada mereka dan memusuhi mereka, membenci mereka. Enggak bisa belang-belang tuh, enggak bisa. Di sana senang, sini senang. Menang-menang wae enggak bisa. Ya, harus dia ucapkan. Nah, kebencian, permusuhan terhadap syirik wahlu dan pelakunya, baru diuji, dicoba dan diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa anak-anak yang saleh seperti Nabi Ibrahim, diberikan Ishaq dan Ya'qub alaihi salatu wassalam. Alaihim assalatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.